Nya, kejujurannya, amanahnya dikenal di seluruh Mekah, di seluruh Quraisy. Dijuluki Al-Amin, terpercaya. Tetapi ketika sudah berumur 40 tahun, berarti 40 tahun dikenal Al-Amin, 40 tahun dikenal kejujurannya, amanahnya. Tiba-tiba ketika menyatakan La ilaha illallah, wa ya Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tiba-tiba mereka berubah. Tiba-tiba mereka berubah dan berkata, engkau pendusta. Bahkan Rasulullah SAW berakhir mengatakan, innakala majnun astaghfirullah. Ikhwanuddin azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Dan itu adalah khairul anbiya. Yang kita ceritakan. Ada Nabi yang terbaiknya. Nabi yang paling mulianya. Khotamul anbiya. Penutup pada Nabi. Nabiullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwanuddin azakumullah. Mereka sesungguhnya. Mendustai diri mereka sendiri. Mereka sesungguhnya mendustakan dan mengejek diri mereka sendiri. Mengapa? Karena hati kecil mereka tahu. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Sejak kecil sampai umur 40 tahun. Bahkan secara sederhana, pikiran orang sederhana, maksud sederhana dalam artian ilmu ya, yaitu Raja Heraklius, Raja Romawi. Dia mendengar ada kerasulan di tengah orang-orang Arab. Dia panggil utusan pedagang-pedagang Arab. Panggil itu orang-orang Arab. Datanglah rombongan orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Belum masuk Islam. Ditanya apakah benar, di tempat kalian ada seorang yang mengaku Nabi. Dijawab, betul. Di antara pertanyaannya, apakah orang ini pernah dikenal pendusta sebelumnya? Tidak. Dia tidak pernah berdusta selama 40 tahun. Apa kata Raja Heraklius? Apakah mungkin 40 tahun tidak berdusta atas nama manusia? Tiba-tiba berdusta atas nama Allah yang lebih tinggi. Lihat ucapan orang yang sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa. Hanya membandingkan kalau dia 40 tahun tidak pernah berdusta sama sekali. Apakah mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Berdusta atas nama manusia saja tidak pernah. Tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Ditanya lagi, apakah orang tuanya, kakek-kakek moyangnya pernah ada yang jadi raja? Tidak. Maka kata Raja Heraklius, kalau saja ada, aku akan katakan dia hanya mencari kerajaan bapaknya. Dia hanya mencari kekuasaan bapaknya, ingin mengembalikan kekuasaan bapaknya. Apa yang dia cari? Menentang kaumnya hanya dengan kalimat itu. Apa dakwahnya? Kata Abu Sufyan, kalau saja aku tidak tahu berdusta itu adalah akhlaknya para budak kerendahan, aku akan berdusta. Tapi karena aku tahu berdusta itu akhlaknya para budak kerendahan, maka aku tidak mampu berdusta. Aku katakan dia hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim rahimani wa rahimukum. Hanya mengatakan la ilaha illallah. Mereka mana? Hanya menyatakan, tidak ada yang berhati ibadah kecuali Allah. Rasulullah SAW biasa tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah sudah berkumpul tokoh-tokoh Quraisy, musyrikin yang membicarakan tentang beliau, tentang Rasulullah SAW. Betapa sabarnya kita ini. Dia mencaca Tuhan-Tuhan kita. Dia berkata begini, dia berkata. Kita masih diam. Tiba-tiba datang Nabi. Toma. Maka mereka mengerumuninya, mendorongnya ke sana kemari, memukulnya. Rasulullah tetap tolak putaran kedua. Begitu putaran kedua mereka mengkerubutinya lagi, mukulinya lagi. Sampai datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sambil menolong Rasulullah dan menjaga dari pukulan-pukulan mereka sambil berkata, atap tulun rajulah. Ini aku lari Allah. Apakah kalian membunuh atau mau membunuh orang yang hanya berkata Rabbu adalah Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya berkata dengan kalimat Rabbu adalah Allah? Tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini pengorban. Dan ini pasti akan ditemui oleh para dai yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau yang dibawa apa yang dibawa oleh Nabi akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Kalau tidak, ya mungkin tidak. Usaha berdakwah, saya berdakwah, saya berjuang. Ternyata yang dibawa bukan ajaran Nabi. Berjuanglah urusan beras, baju dan uang. Tidak bakal mereka akan mendapatkan problem dari musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya akan tersenyum. Syaitan dari jenis kali manusia juga akan tersenyum. Musuh. Tapi akan bantu. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika pertama mendapat wahyu di Gua Hira, pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, mengatakan kepada istrinya, dasiruni, selimuti aku. Diceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Istrinya menghiburnya dengan menyatakan, la yufziqallahu abada. Engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang jelek dan ujian. Innaka latasil rahim. وَإِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلْبِ وَإِنَّكَ لَتَكْسِبُ الْمَعْبُودِ. Engkau menyambung silaturahmi. Engkau membantu atau memikul beban orang lain. Engkau memberi makan orang yang kelaparan. Engkau mengangkatkan baren orang yang tidak mampu untuk mengangkat ke kendaraannya. Engkau orang lain. Aku juga. Dibawalah Rasulullah SAW kepada pamannya yang membaca kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab orang-orang Nasrani, sehingga kenal tentang masalah agama, yaitu wahab bin Nawfal. Coba ceritakan kepada barangkali dia tahu apa yang terjadi padamu. Diceritakan, maka dia jawab, hadza namus, yang pernah datang pada Musa. Itu adalah namus, ini nama lain dari Jibril di bahasa mereka Ibrani. Namus yang datang kepada Musa. Qal, kata dia, lau kuntu jad'an hina akhrajuka qawmuk. Kalau saja aku masih muda, ketika kaummu mengusirmu. Ucapan ini mengejutkan Rasulullah. Allah mukhrijiyahu. Apakah mereka akan mengusir aku? Kenal Rasulullah adalah kecintaan mereka. Mereka semua kenal, memuliakannya, mengangkatnya, memujinya dengan Al-Amin. Tiba-tiba kata Walad bin Nawfal, sayang sekali aku sudah tua. Kalau saja aku ini jadah, masih muda, masih kuat, aku akan menolongmu. Ansuruka nasran mu'azzara. Aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang besar. Aku akan bela engkau. Kalau saja aku masih muda ketika kaummu mengusirmu. Ditanya oleh Rasulullah, awal mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusirku? Dijawab dengan jawaban yang ini, yang sudah kita sebutkan tadi. La ahad, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Tidaklah ada seorang yang membawa apa yang kau bawa. Apa maksudnya? Penantian. Membawa risalah, membawa dakwah. Maka siapapun yang akan memikul dan membawa dakwah tauhid ini, niscaya pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Artinya barakallahu fikum, pasti akan ada ujian yang berat dan pasti akan menghadapi bencana, bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyadda bala'an al-anbiya thumma al-abdal thumma al-amsal. Yang paling berat ujiannya, yang paling berat bencananya, bala adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Orang-orang yang semisal para nabi adalah para pengikut-pengikut para nabi, para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW, para khawariyin Isa, dan pengikut Musa, yang intinya, yakni orang-orang terdekatnya, dari orang-orang salehnya, akan mendapatkan ujiannya juga berat. Maka kalau antum, kalau kita menganggap kita adalah ahli sunnah, pemegang sunnah, pengikut Rasulullah SAW, ya siap-siap. Siap-siaplah menghadapi ujian. Karena jalan sunnah, jalan siratul mustaqim, jalan tauhid bukan jalan yang berbunga. Bukan jalan yang masya Allah mulus, indah. Tetapi bukit terjal yang mendaki. Kata Allah, sedikit orang yang memilih jalan yang mendaki. Ini jalan indah, berbunga, masya Allah. Yang ini jalan mendaki. Siapa yang memilih jalan yang mendaki? Pertahanan akal. Ikhwanul Azzaqumullah, yang akan menjalaninya, yang akan menaikinya, mendaki di atasnya, adalah orang yang tahu bahwa ujungnya adalah keriduan. Orang yang tahu ujungnya jannah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan lewati mara-maranya. Dia akan lewati segala macam ujian berat. Dia akan lewati segala gelombang yang besar. Ya, harus. Karena apa yang diharapkan di depan sana, yaitu jannah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ke muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinn yuwaffi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Setelah itu lanjutan ayatnya adalah, walau syaa rabbuk ma fa'aluhu. Fadarhum wa ma yaftarun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Rabbmu menghendaki, mereka juga tidak melakukannya. Kalau saja Allah kehendaki, mereka tidak melakukan. Maksudnya apa? Musuh-musuh tadi, kebab tadi, binat insi wal jinni tadi, dari jenis jin dan dari jenis manusia, itu semua memang Allah takdirkan sebagai ujian. Lau syaa Rabbu, kalau Rabbu menginginkannya, tidak akan terjadi. Bisa bagi Allah. Janganlah kalau umat dan wafat, dan bisa. Allah jadikan kalian satu umat. Walakin, liyabluwa ba'duhum ba'dukum bima'ah. Tetapi Allah itu uji sebagian kalian, tidak sebagian yang lain. Sehingga barakallahu fikum tidak bisa dihindari. Saya ingin berdakwah tanpa risiko. Usah. Nonsense. Tidak akan bisa. Pasti akan ada risiko. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau sya'a rabbuk ma fa'alu. Kalau saja Rabbu menghendakinya, enggak akan mereka lakukan itu. Allah bisa menakdirkan mereka tidak melakukan. Tanaruhum wa tayaktarun. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan dengan dusta. Yaktarun dari kata istirah. Tuduhan dusta. Penentangan. Ejekan. Julukan-julukan yang dusta. Dijuluki ini, dijuluki segala macam. Barakallahu fiikum. Itu adalah sesuatu yang dikatakan pengorbanan. Sesuatu yang memang akan dihadapi oleh setiap para dai. Allah juga berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Ayyutraku. Ayyakulu amanna. Wahum dayyutaru. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Makna ayat ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Ini adalah takrir dari Allah. Bahwasanya orang yang mengatakan beriman pasti diuji. Sehingga jangan kita salah berdoa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, La yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udhu bika minal fitnah. Walam yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min syarril fitnah. Jangan kalian berdoa, Ya Allah jauhilah aku dari fitnah. Ya tak bisa. Karena Allah sudah berkata tadi, orang yang berkata beriman, pasti difitnah, diuji maksudnya. Alif Lam Mim, hasiban nasu, ayyutraku, ayyakulu amanna, wahum ayyutarun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami pengikut Nabi, kemudian tidak diuji? Tak mungkin, pasti diuji. Berarti doanya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnah. Jadi kita ingin ketika fitnah datang, kita menang. Artinya kita yang lulus. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Bedanya dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, tidak naik kelas 4, tetap di kelas 3. Tidak naik kelas 3, tetap di kelas 2. Tetapi ujian ini, siapa yang tidak lulus terhempas, terplanting, keluar dari jalan yang lulus. Ini mengerikan. Karena barakallahu fiikum, seseorang diuji, maka akan terlihat nanti siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Maka mereka yang tidak jujur ini yang akan terplanting, terpisah dari barisan kaum mukminin, dari barisan ahlus sunnah, dari barisan salafiyin. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya dari surat ini Al-Ankabut setelah ayat pertama ayat berikutnya walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dan sungguh pasti Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah pasti tahu siapa yang shadaqu, siapa yang jujur. Wala ya'lamanna al-kaadzibiin. Dan siapa yang kaadzibiin, siapa yang pendusta. Asal tahu dengan ujian, dengan tes. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah pun menyatakan di ayat-ayat lain kalimat-kalimat yang semakna dengan ini, yang semirip dengan ini. Di antaranya Allah katakan wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalau tadi surat Al-Ankabut, yang ini surat Al-Anbiya 35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Itu dunia. Kalau mau kebaikan terus menerus, itu di surga nanti. Berharap pertama Allah SWT agar kita selamat di dunia dari kesesatan dan kemudian mendapatkan jannah. Yang syar terus menerus abadan, ya di neraka. Nah, Allah bilang, kita berlindung kepada Allah dari ada neraka yang jelek selama-lamanya. Namanya dunia, ada baik kerja. Kadang Allah takdirkan takdir baik, kadang Allah takdirkan takdir buruk. Maka Allah katakan, wa nabluwukum bisyalli wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembali kepada kami diuji dengan ujian kebaikan agar dilihat siapa yang syukur. Hendaklah bersyukur dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Dan syukurnya menambah dia semangat beramal dan beribadah. Beramal saleh dan beribadah. Kalau diuji dengan kejelekan, musibah-musibah, ya sabar. Sabar, ucapkan, qadarullah, wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Inilah orang mukmin. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amri mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, amruhu kulluhu khair. Menakjubkan. Sungguh sangat menawan dan istimewa seorang yang beriman. Mengapa? Keadaannya selalu baik. Idza asabathu sarra'u syakra. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, kegembiraan-kegembiraan, syakar, dia bersyukur. Dan syukurnya baik buat dia. Jadi samping kebaikannya, syukurnya juga baik buat dia. Wa idza asabahum, kalau mereka ditimpa asabahu dharra, sabar. Dan kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, sabar. Dan sabarnya baik lagi buat dia. Sini pahala. Dapat kebaikan jadi pahala, dapat kejelekan jadi pahala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar dan syukur itu seperti buah sayap burung. Tidak bisa salah satunya. Syukur tanpa sabar tidak bisa. Sabar tanpa syukur tidak bisa. Sabar dan syukur seperti dua sayap burung yang dengan itu dia terbang menuju surga. Apalagi hidup di dunia. Yang jelek disabarin, yang baik disyukur sampai masuk ke dalam jannah. Maka barakallahu fikum, apalagi kalau musibah-musibah tersebut karena kita beramal saleh. Musibah-musibah itu karena kita memperjuangkan tauhid, karena kita mengajarkan tauhid, karena kita aktif dalam menegakkan sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah. Maka itulah yang namanya pengorbanan. Yang mesti ada dalam perjuangan. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat lain. Allah katakan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Apa sendiri? Ini di dalam surat Al-Furqan. Ayat 20. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Apa sendiri? Kami uji kalian dan pasti. Kenapa kalian kita terjemahkan pasti? Karena lamut tauqid dan nunut tauqid. Dan karena Allah SWT menyatakan di awal tadi, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Di sini, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, dan kami akan jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain jadi fitnah. Di sini ada penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam kitabnya Ibadatul Lahafan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya manusia ini Allah takdirkan berbeda-beda, bermacam-macam jenisnya, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda pula kedudukannya. Maka tentunya kita harus menghadapi sekian jenis manusia, dari sekian jenis bangsa, dari sekian jenis kedudukan, dari sekian jenis keadaan. Ada yang pandai, ada yang buruk. Bagaimana menghadapi orang pandai, bagaimana menghadapi orang buruk, akan berbeda. Ada yang adalah rakyat jelata, ada penguasa. Ada orang-orang berilmu, para ulama. Ada orang-orang yang juhala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala imtahan al-mursil bil-mursal. Ba'duhum li ba'd. Sebagian dan sebagian lain. Maksudnya manusia dengan manusia lain. Yang pertama, yang diutus diuji dengan yang diutus kepadanya. Nabi dengan orang-orang yang diutus kepadanya. Nabi diuji dengan umatnya, dan umatnya diuji dengan nabinya. Diuji dengan nabinya, apakah mau taat atau tidak taat? Nabinya diuji dengan umatnya, ada yang menentang, ada yang menerima. Ikhwanuddina azzakumullah. Hal yuti'unahum wa yansurunahum wa yusaddiqunahum. Apakah umatnya mau mentaatinya, mau membelanya, mau menolong Rasulullah SAW? Dan juga barakallahu fikum sebaliknya. Rasulnya diuji dengan umatnya. Dan sudah kita ketahui tadi contohnya sedikit. Bagaimana umatnya menentangnya menjadi ujian berat baginya. Bahkan sampai memeranginya dalam perang Badar. Perang. Bukan sedikit, bukan sekali. Berlahan. Ibn Ibn A'adzakumullah. Wa amtahkan al-ulama bin Juhar. Al-Juhar bin ulama. Diuji pula orang yang berilmu dengan orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh diuji dengan orang-orang yang berilmu. Ibn Ibn A'adzakumullah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Imtahkan al-ulama bin Juhar. Ay, al-yu'alimunahum. ويصحونهم ويصبرون على تعليمهم. Orang berilmu diuji dengan orang bodoh. Apakah mau mengajarinya, mau menasehatinya, mau membimbingnya, dan mau sabar terus menerus mengajarinya? Ini orang berilmu diuji dengan orang bodoh. Wantahatul juhalu bil ulama. Orang bodohnya juga diuji dengan orang berilmu. Hal yuti'unahum, maukah mengikuti nasihatnya? Yahduna bihim, maukah meminta bimbingannya? Wantahadal muluku birra'iyah. Demikian pula penguasa-penguasa diuji dengan rakyatnya. Apakah mereka bersikap adil pada rakyatnya, mementingkan rakyatnya, amanah, menunaikan hak-hak rakyatnya, atau tidak? Diuji oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, rakyat dulu, rakyat diuji dengan penguasanya. Yang namanya penguasa, manusia. Punya kekurangan, punya kelebihan. Apakah bisa menyabari kekurangannya dan mensyukuri kelebihannya? Ini rakyat diuji dengan penguasanya. Dan juga barakallahu fikum imtahan al-aghniya bil-fuqara. Orang kaya diuji dengan orang miskin. Apakah mau menolong mereka, membantu mereka, memberikan usaha pada mereka? Nanti harta saya berkurang. Ya otomatis akan berkurang. Dan itulah yang namanya pengorbanan. Kamu bantu mereka. Kamu berikan pada mereka. Sebaliknya, orang-orang miskin ini diuji dengan orang kaya. Apakah dia iri, dengki padanya atau tidak? Karena ada orang miskin yang melihat orang kaya benci. Apa sebab? Ini kejelekan. Artinya dia kalah dalam ujian. Benci kepada semua orang kaya. Kemudian mulai mengumpulkan orang miskin agar membenci orang kaya. Kemudian membuat satu golongan fuqara yang akan melawan orang-orang kaya. Ini PKI di Indonesia. Di Malaysia mungkin lain lagi namanya. Partai Komunis. Apa PKI? Kemudian azzakumullah. Ini berarti tidak lulus ujinya. Dia muncul dengki besar. Yang itu semua sifat-sifat jelek. Diuji pula al-du'afa bil-aqwiya wal-aqwiya bil-du'afa. Orang-orang yang kuat diuji dengan orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah diuji dengan orang yang kuat. Berarti setiap orang diuji dengan orang lain. Sehingga pandai-pandailah kita berkumpul. Pandai-pandailah kita bersikap dan berakhlak mulia. Kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya. dan kepada kaum muslimin secara umum sebagai dakwah kepada mereka, kenalkan asar yang luhur kepada mereka, sehingga mereka orang-orang yang bakti di luar Islam akan melihat keindahan yang ada pada Islam. Apa boleh Islam berbuat baik pada non-Islam, non-Islam yang tidak memerangi, non-Islam yang tidak mengusir kita. Kata Allah, la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian, tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak diberi cukup fikir, yang tidak merangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. At-tabarruhum wa tuqsutu ilaihi. Dalam surat Al-Muttaham. La yanhakumullah anilladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsutu ilaihi. Tidak dilarang untuk bersikap baik pada mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. An tabarruhum, untuk berbuat baik. Wa tuqsutu, bersikap adil. Bersikap adil. Dalam dagangnya jujur. Bayar, berikan haknya, dan sebagainya. Sesuai dengan tanggal ketentuannya, dengan waktunya. Sehingga mereka kenal bahwa Islam itu mengajarkan untuk menepati janji. Islam itu mengajarkan untuk jujur, amanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi terhadap muslimin, apalagi terhadap ahli sunnah di wajah. Maka barakallahu fikum. Bersikaplah seperti Qabil dan Habil. Dua anak Adam. Yang satu menyatakan, aku akan bunuh engkau. Yang satu berkata, kalau tulah in basah bayadaka ilaih. Kalau engkau curahkan tanganmu kepadaku. Ma ana bebas punya dia ilaih. Aku enggak akan menurunkan tanganku untuk membunuh. Artinya walaupun engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Idan antum wa iyyahu sama. Kamu tidak dengan kejelekan yang sama, berarti kamu tidak lihat sama. Sama-sama jeleknya. Kalau warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang yang juhala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qur'an. Wa idza khathabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu berbicara, mengincip dan sebagainya, qalu salama. Kata-kata salama. Apakah ucapan ma' salama atau ucapan assalamualaikum atau bersikap dengan infaq billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Baiklah lagi baiklah kau baiklah kau ada waktu karena waliun hamim. Maka orang yang tadinya antara engkau dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba jadi kawan yang dekat. Ikhwanul bin Azzaqumullah, kembali saya bacakan ayatnya. Waj'alna ba'dukum li ba'din fitnan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian mau sabar? Pengaku-pengaku yang mengaku ahlu sunnah banyak. Pengaku-pengaku yang mengaku salafiyin banyak. Pengaku-pengaku yang mengaku sebagai pejuang jihad banyak. Akan terbukti mana yang jujur, mana yang dusta dengan ujian. Kalau dia sabar dan tetap istiqamah di atas jalan tersebut. Dan rela mengorbankan pengorbanan-pengorbanan. Dan dia siap untuk mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Berarti dia jujur. Tetapi kalau tidak seperti itu berarti ada kebohongan pada pengakuan-pengakuan tersebut. Dan barakallahu fikum, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pengakuan. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembuktian, bukti-bukti. Yahudi Bani Israel mengaku-ngaku, "Nahnu abna'ullah wa ahibba'u." Kami adalah anak-anak kecintaan Allah. Ini kata mereka, akibat kecintaan-kecintaan. Abna anak-anak. Ini GR, dia rasa. Tujuh, bangga diri, tapi kecintaan Allah. Mana buktinya? Karena Allah tidak amaniyuhu. Itu anak-anak mereka. Burhanu, ikutum sajidin. Berikan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Kalau kalian memang dicintai oleh Allah, kalau kalian kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah, itu untuk saja itu. Ternyata satu saja ujian, mereka sudah kalah. Yaitu mereka paling takut mati. Paling takut mati. Padahal bukankah kematian itu adalah jalan terdekat kepada Allah SWT. Kalau kau memang dicintai oleh Allah, harusnya berharap mati. Maka kata Allah, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Kekasih Allah, kecintaan Allah. Atau engkau berkata bahwa tidak akan menyentuh aku neraka illa ayyaman ma'dudat. Kalau iya, berapa mati? Kata Allah selanjutnya, walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka enggak akan pernah berharap mati selama-lamanya. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya, kata Allah. Mengapa? Bima qaddamat aydihim. Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan mereka tahu. Mereka sadar. Aku pernah begini, kami pernah begitu, kami pernah begini. Pernah memperolok-olok Musa. Pernah mengambil patung sapi. Pernah mereka menggugat Musa berkali-kali. Segala macam tingkahnya dari Israel kepada Musa. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika disakiti hatinya oleh seseorang munafik. Kata munafik, ya Muhammad, idil. Namanya itu kuesyo. Bersikap adil engkau. Engkau tidak bersikap adil. Rasul, utusan Allah, langsung yang terjaga dari kesalahan, itu tidak adil oleh dia. Bagaimana sakit hatinya? Tapi Nabi menghibur diri dengan berkata, rahimallahu Musa. Faqad udiya bi'attan min dhalika fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau disakiti oleh Bani Israel lebih dari ini. Tapi beliau sabar. Itulah barakallahu fikum pengorbanan. Itulah yang namanya perjuangan. Harus melewati hal-hal yang seperti itu. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Dia diuji dengan ujian yang berat tapi sabar. Maka barakallahu fikum. Bani Israel yang telah berbuat kepada Musa sekian perkara. Sampai berkata, Alinullaha jahratan. Coba kalau benar, tunjukkan kepada kami Allah secara terang-terang agar kami bisa lihat. Maka barakallahu fikum. Mereka maka pengakuan mereka kosong. Pengakuan mereka tidak ada buktinya sama sekali. Ketika Allah tantang kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikan bukti-bukti kalian jika kalian memang jujur, tidak punya mereka bukti sama sekali. Bahkan mereka sangat ingin hidup terus, tidak pernah mati. Apa kata Allah tentang mereka? Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar alfa sanatin. Bahkan salah seorang mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bi muzakkhirihi min al-'adabi an yu'ammar. Bahkan mereka itu enggak akan bisa lepas dari azab walaupun diberi umur 1000 tahun tetap ujung-ujungnya di neraka selama-lamanya. Banyak mana 1000 tahun dengan selama-lamanya. Walaupun diberi umur berapa tahun pun, tetap tidak akan bisa lepas dari azab. Kemudian a'udzu bikum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka pengaku-pengaku pejuang yang mengaku berjuang untuk menegakkan tauhid was sunnah, berjuang untuk menegakkan dakwah salafiyah, kata Allah wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa ya'lamas sabirin. Kami akan uji kalian, pasti kami akan uji kalian. Walanabluwannakum dengan lam tauhid dan mulut tauhid. Sungguh-sungguh pasti, sungguh-sungguh mesti kami akan uji kalian. Hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin, hingga kami tahu, kami buktikan siapa yang betul-betul berjihad, siapa yang betul-betul berjuang, dan siapa yang sabar. Saya berjuang. Ketika ternyata gajinya kecil, saya maaf, tidak bisa lanjutin. Saya mau kerja aja. Kenapa? Gajinya kecil. Apakah dia mau berjuang? Bohong dia bilang mau berjuang. Dia memang mau kerja. Kerjaan di pabrik sini banyak. Gajinya besar. Mujahidin barakallahu fikum adalah yang ikhlas li'la'i kalimatillah. Mujahidin adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Berjuang, memperjuangkan agama, memperjuangkan din, memperjuangkan sunnah, memperjuangkan ilmu barakallahu fikum. Fa'lam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sadiqin, hingga tahu siapa yang benar-benar jihad berjuang di jalan Allah dan siapa yang sabar dalam ujian demi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, am hasibtu an tadkhulu al-jannata wa lam ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum masathum al-ba'sa'u وَالْضَرَّهُ وَزُلْزِلُ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang dulu sebelum kalian? مَسَطْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّهُ وَزُلْزِلُ. Mereka ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, dan mereka digoncangkan segoncang-goncangnya. Diuji dengan ujian berat, hingga mereka tergoncang jiwanya. Hatta yaqulu ar-rasulu alladziina aamanu ma'ah. Hingga Rasul dan yang bersamanya berkata, mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan ini? Mata Rasulullah, bila datang pertolongan ini? Mengapa? Karena mereka merasakan beratnya ujian, tapi ini pasti datang. Kemudian, itu saja pertanyaannya. Kapan? Adapun para munafikin sudah tertawa mereka sambil berkata, ma wa'adakumullahu wa rasuluhu illa furuj. Munafikin sudah berkata dengan kalimat, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Jangan percaya, lihat sekarang, sudah dahsyat seperti ini. Kita mesti kepung oleh masyarakat azab. Dan ayat tadi berbicara tentang perang azab. Perang sekutu atau perang pasukan sekutu yang mengepung para sahabat dan Rasulullah SAW di Madinah. Munafikin sudah kalah di awal wahlah. Sudah kalah di awal pertama. Mereka melihat jumlah yang terlalu besar, sedangkan muslimin sedikit. Melihat Madinah sudah dikepung, melihat sudah habis bahan makanan, kita sebentar lagi kelaparan, dan. Maka mereka hitung, kita pasti kalah. Langsung su'ulun billah. Langsung berburuk sangka kepada Allah dan menyatakan dengan kalimat ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa murah. Tidaklah Allah dan Rasul menjanjikan pada kita kecuali kebohongan. Kalimat kufur keluar dari mulutnya. Artinya kemunafikan mereka ketahuan. Terbukti siapa yang kezidin, siapa yang dusta. Ternyata mereka ini mulai kelihatan muka-mukanya. hanya akan menakut dan katanya kita akan ditolong. Adapun mukminin merasakan berat, ya, tetapi sabar. Dan mulutnya hanya berkata, katanya pertolongan. Karena hatinya yakin, pasti datang. Pasti datang. Pasti datang. Itu tidak datang-datang. Kapannya? Kapannya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan tadi, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi. Ikhwanu bin azzaqum wa qom muslimin rahimani wa rahimukum. Al-ba'sa wa dharra wa zulzilu yang menimpa orang-orang terdahulu, maksudnya adalah yang menimpa sebelum sahabat. Padahal kita berbicara tentang sahabat saja sudah benar sekali. Dan kita cukup menyatakan apakah kita mampu sabar dengan ujian yang seperti Allah timpakan pada para sahabat. Tetapi yang disampaikan oleh Allah tadi, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin yang ada saat itu, karena kalimatnya am hasibtum antum, mukhatabnya adalah muslimin yang ada saat itu di perang sangga. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang ujian yang seperti orang-orang terdahulu? Nanti saya ceritakan lagi. Ketika Khattab bin Abbad radhiyallahu ta'ala anhu disiksa oleh tuannya, kulitnya melepuh karena terbakar, dalam keadaan kepalanya diikat karena berdarah, dalam keadaan terlihat bekas siksaannya. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, apalah berdoa? Li, ya Rasulullah, tidakkah aku berdoa kepada Allah untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dengan ayat ini tadi, hasil tu bantu suruh jannah. Apakah engkau mengira? Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian yang berat seperti orang-orang sebelum kalian? Kemudian Nabi menceritakan kepada Khabbab, orang sebelum engkau ada yang diparut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulang-tulangnya. Dan itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan di antara mereka ada yang diletakkan minshar, bergaji, pimafrokiroksi, bergaji di tengah belahan rambutnya. Kemudian digergaji sampai terbelah dua. Semua itu tidak mengembalikan mereka dari keimanannya. Maka Khabbab telah merasa apa yang aku alami ini kecil dibandingkan dengan yang itu. Diparut dengan parut besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Ini baru melepuh. Sedangkan kita lebih kecil lagi dari itu. Hanya cacat, tuduhan, cemoohan. Apakah kemudian kita akan meninggalkan dakwah? Atau meninggalkan prinsip-prinsip sunnah? Tetaplah di atas prinsip-prinsip sunnah. Kita beramal bukan karena manusia. Kita beramal bukan karena siapapun. Dan kalimat ini pernah diucapkan oleh siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia berjihad memimpin peperangan, Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Sampai beredar ucapan-ucapan besar. Ketika Khalid datang, Khalid datang, kita menang. Umar bin Khattab khawatir. Bukan menuduh Khalid, tidak. Khawatir orang-orang akan berpikir kemenangan itu pada Khalid. Khalid datang, kita menang. Kata Umar bin Khattab dalam surat ringkasnya, Khalid turun. Abu Ubaidah bin Jarrah naik. Di zaman khilafah Umar bin Khattab. Ikhwan bin Azam, bisa dibayangkan, kalau kejadian itu di zaman kita sekarang, pejabat panglima yang sudah hebat-hebatnya diturunkan. Masyarakat juga, kenapa boleh diganti? Para sahabat yang lain juga bertanya, kenapa? Tentunya saudara-saudara ini pasti juga akan bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa saya dipecat? Tetapi jawaban beliau adalah, aku berperang bukan untuk Umar. Aku berperang bukan untuk Umar. Silakan Umar mau menaikkan, menurunkan, aku tetap berjihad. Bisa dilihat. Tidak seperti orang yang bahasa kita di sana butung, ngambek. Aku tahu, kemudian ngapain? Astagfirullah. Ini barakallahu fikum kalau berjuangnya karena pujian manusia. Ketika dituduh, dicerca, atau bahkan bukan dituduh, dicerca. Digeser. Kamu sekarang jangan megang ini lagi ya. Kenapa ya? Terus mulai baper, terbawa perasaan. Kemudian, maaf saya mundurkan diri aja. Ya Allah, itu ujian amat sangat sungguh-sungguh ringan. Paling ringan dibandingkan dengan ujian-ujian yang tadi kita kisahkan. Barakallahu fikum, katakan, saya mengajar bukan untuk bulan dan bulan. Saya mengajarkan Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu ra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang memegang anana farasihi, yang memegang kendali kudanya bisa bilillah. Jika dia di depan, dia di depan. Jika disuruh di belakang, dia di belakang. Kalau dia diletakkan, besapa. Besapa itu pasukan paling belakang yang terjadi membersihkan sisa-sisa tempat. Nabi yang mendoakan dalam riwayat yang sahih, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang memegang kendali kudanya fisabilillah, berjuang fisabilillah. Kalau dia ditugaskan di depan, dia di depan. Kalau tugaskan dia di tengah, dia di tengah. Kalau tugaskan dia di belakang, dia di belakang. Kalau disuruh untuk membersihkan tempat di belakang, nanti ketika pasukan berangkat, bekas apinya, bekas jejaknya dibersihkan kembali, supaya tidak ketahuan mau pasukan pernah lewat sini. Jadi lakukan. Kalau memberi syafaat tidak diterima syafaatnya. Kalau mau masuk ke panglima yang tidak diterima, tidak diizinkan masuk. It is ta'adana falayu dan lam. Apa maksudnya? Gambaran dalam hadis ini. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran orang ini tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak terkenal. Kalau tidak diizinkan siapa sih? Tidak diterima. Kalau mau ketemu pembinaannya, karena tidak dikenal. Memberikan syafaat, rekomendasi. Nanti terima rekomendasinya. Berarti orang sembarang yang tidak tahu, tidak dikenal namanya, tidak dikenal siapa. Tetapi ketika di sisi Allah, dirahmati Allah. Kenapa? Keikhlasannya. Sebaliknya, adalah orang-orang yang hubbul hubbul adalah pengen terkenal, pengen menonjol, pengen yang paling tinggi. Kalau orang seperti ini digeser sedikit, diturunkan sedikit, pasti akan marah. Kenapa? Berbeda dengan yang tadi. Orang yang ikhlas berjuang bisa bilillah. Ingkarat fisafah, karena fisafah. Kalau disuruh di belakang, dia siap di belakang. Suruh di tengah, dia siap di tengah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka mereka lah orang-orang yang siap berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum as-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami akan uji kalian hingga kami membuktikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Sehingga maknanya hingga aku tahu siapa mujahidin, bukan tadinya Allah tidak tahu, bukan demikian. Tapi maknanya hingga dibuktikan bahwa orang inilah mujahidin yang sungguh-sungguh. Karena teruji dengan sekian banyak ujian. Dan kita sudah melewati sekian fitnah, masih banyak fitnah lainnya. Jangan dikira berakhir di sini atau besok. Tidak. Akan terus datang fitnah-fitnah. Yang penting kalau Allah, kalau Rasul dengan pemahaman salah, kita jalani. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada para sahabatnya, Ridwallahu alaihim, am hasibtum an tadkhulul jannah, ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء والزلزال حتى يكون الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. Ada yang mirip dengan ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum terbukti siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh berjuang fi sabilillah dan siapa yang sabar? Apa kelanjutan ayatnya? Walaqad tamannawun mauta, kalian tadinya berharap mati. Fakad ra'aitumu, sekarang kalian sendiri kematian di hadapan kalian. Dalam perang apa ini? Dalam perang Uhud. Bayangkan kehilangan 70 orang sahabat yang mulia dalam perang. Maka mereka sedih. Wala ta'zaru. Jangan kalian bersedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala ta'zaru. Antumul a'launa. Jangan kalian sedih. Jangan kalian khawatir. Kalian itu tetap yang paling mulia. Karena orang beriman lebih mulia dari orang-orang kafir. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat tadi am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillah alladziina jaahadu minkum wa lam yasabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum terbukti di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar? Dan sesungguhnya kalian sebelum ini bukankah berharap syahid? Berharap kematian syahid? Apa pernah itu? Sekarang kalian melihatnya. Melihat banyak korban sampai 70 orang. Faqad ra'aytumuhu wa antum tamturun. Kalian lihat sendiri bagaimana kalian lihat dengan mata kepala kalian. Jadi jangan bersedih. Orang yang syahidnya mendapatkan kemuliaan. Orang yang menangnya mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang jelek dalam jihad bismillah. Dan ini barakallahu fikum harus ada pengorbanan. Sekulan syahid. Bayangkan orang yang kalian kenal di sini, sekulan terbunuh dalam perang bismillah. Sedih. Apalagi bukan satu, 70 sekaligus dalam perang. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pembahasannya yang baru kemarin pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala Allah ta'ala bismillah wa sallallahu muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.